Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita bisa taklim. Walaupun suasana di sini terang, masyaallah. Di sana hujan. Tapi masyaallah hadirin semangat tetap hadir. Kita lanjutkan membaca kitab Ahkamul Janaiz karya Syekh Al-Albani, pembahasan langsung menjak pada bab yang terakhir dalam kitab ini, yakni tentang bid'ah-bid'ah yang berkaitan tentang kepengurusan jenazah. Kita alhamdulillah telah masuk pada bab itu dalam kitab Mulakhas Al-Fikhi karya Syekh Shalih Fauzan. Sekarang kita tambah keterangan demi keterangan dari Syekh Al-Albani yang berkaitan tentang beberapa hal yang dilakukan oleh kaum muslimin berkaitan dengan jenazah, yang itu ternyata setelah diteliti tidak ada contohnya dari Nabi. Maka kita berusaha untuk menghindarinya, menjauhinya. Dikarenakan kita diperintahkan mencontoh Nabi dan diperintahkan meninggalkan yang bid'ah. Nabi kita bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin jannah." Nabi kita alaihi salatu wasalam dalam riwayat dari sahabat Irbad bin Sariyah beliau menyatakan, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Gigitlah itu dengan gigi geraham kalian. Dan hati-hatilah kalian dari perkara baru dalam urusan agama. Yakni yang tidak ada dalam sunnah Nabi dan juga tidak ada dalam sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Tidak dikerjakan di hari itu di zaman Nabi dan para sahabat. Maka hal itu masuk dalam perkara apa? Baru. Walaupun mungkin dianggap itu baik. Itu adalah perkara baru yang Nabi kita mengatakan hati-hati dari perkara baru dalam urusan agama. Kalau dalam urusan duniawi, boleh. Selama tidak melanggar hukum syariah. Urusan duniawi seperti mikrofon memang. Teknologi. Bisa dipakai untuk kebaikan, bisa dipakai untuk kejelekan. Kalau dipakai untuk kebaikan, maka itu mendukung terlaksanakannya ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka itu boleh. Kalau digunakan dalam hal yang maksiat, maka itu tidak boleh. Hal baru dalam urusan duniawi, hukum asalnya adalah apa? Boleh. Kecuali melanggar hukum syar'i, maka itu tidak boleh. Adapun hal baru dalam urusan agama yang tidak ada contohnya dari Nabi, maka itu hukumnya tidak boleh. Haram hukum. Karena apa? Agama kita bukan bikinan kita, sehingga tidak boleh kita membikin-bikin. Agama kita datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bikinan Allah, bukan bikinan manusia. Sehingga dalam beribadah tidak boleh kita melakukan apapun kecuali jikalau ada contohnya. Termasuk dalam hal ini kepengurusan jenazah. Yang ada contohnya itulah yang kita lakukan. Misal ditalkinnya orang yang ada syariat dalam agama kita, talkin. Nabi mengatakan, "Lakinu mautakum bila ilaha illallah." Hadis ini dari kaum muslimin. Terjemahan ke bahasa kita, kalau sesuai dengan teksnya, lakinu talkinlah mautakum maut. Maut yakni orang yang sudah mati. Talkinlah orang yang sudah mati di antara kalian. Beberapa orang mempraktekkan riwayat ini dengan mentalkinnya di atas kuburan. Pun diurugi, ya, pun rampung, ditalkin nanti kalau kamu ditanyai oleh malaikat, siapa Rabbmu? Maka jawablah, Rabbku adalah Allah. Menterjemahkan hadis ini tidak sesuai prakteknya Nabi. Prakteknya Nabi SAW mentalkin itu adalah ketika mendekati sakaratul maut. Itu prakteknya Nabi. Sebagaimana Nabi mentalkin Abu Talib. Kapan ditalkinnya Abu Talib? Setelah mati? Sebelum mati. Nabi mengatakan kepada pamannya, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Kalimatan uhajulaka biha indallah. Katakanlah olehmu, wahai pamanku, la ilaha illallah. Katakan, kapan katakan itu? Setelah mati? Nek mundi. Nopo malah diurugi pak, dibungkus mori. Kon ngomong, gelem. Pengomong. Dijuk ke kaya ngapor, gelem ngomong. Pengomong, mati. Nabi mengatakan, ucapkan olehmu, la ilaha illallah. Satu kalimat ini, kalau engkau bisa mengucapkannya, engkau mau mengucapkannya, maka aku akan bela engkau di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni, talqin itu sebelum mati. Dan itu bermanfaat. Karena kalau sudah sakaratul maut, sudah nyawa ditenggorokan, sudah ditandai dengan bahasa kita yang ngorok. Begitu. Sudah tidak sadar lagi dia. Ditalkin kaya apapun tidak akan bisa. Begitu sudah. Sakaratul maut sudah tertutup pintu tobat baginya. Bukan setelah selesainya nyawa hilang. Sudah tidak berkera, oh ini berarti sudah selesai tobat. Bukan, sebelum itu sudah selesai pintu tobat. Alias sudah tidak ada lagi kesempatan beramal ketika sudah datang sakaratul maut. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an atau dari sahabat Abdullah bin Umar riwayat Imam Tirmidzi, mengatakan innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghiru. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat hambanya. Malam artinya sebelum. Yugharghiru sakaratul maut. Kalau sudah proses sakaratul maut, sudah tidak lagi bermanfaat. Yani ketika orang masih sadar dan masih bisa mengatakan kata-kata dalam keadaan sadar. Hakadza qaul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga praktek mentalkin harus disesuaikan dengan prakteknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan seperti beberapa orang lakukan. Walaupun mungkin nasnya lafadznya seperti itu, tetapi bagaimana prakteknya Nabi? Apalagi sesuatu yang tidak ada nasnya dan tidak ada prakteknya, itu lebih lagi. Semisal kita melakukan mengucapkan zikir, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kapan kita mengucapkannya? Sebelum masuk atau setelah masuk? Sebelum. Tahunya dari mana? Dalilnya menyebutkan idza dakhala ahadukumul khala falyaqul. Terjemahan secara bahasa Indonesia, idza dakhala ahadukum, apabila seorang di antara kalian, dakhala apa? Fi'il madi, yang menunjukkan sesuatu yang telah lalu, bukan yang akan datang. Terjemahnya berarti apabila seorang di antara kalian telah masuk ke Baitul Khala, yakni toiletnya, WC-nya, maka ucapkanlah kamu wirid tersebut di atas. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Loh, kok diucapkan setelah masuk? Bukankah sebelum? Dari mana kita tahu? Prakteknya Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga yang menjadi ibrah bagi kita, ikum simin, dalil dan juga prakteknya Nabi alaihi salatu wassalam. Hakadha qaul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga ibadah itu harus sesuai dengan Nabi alaihi salatu wassalam dari sisi secara ucapan Nabi dan juga secara prakteknya Nabi, bukan datang dari pikiran kita. Betapa banyak hal-hal yang berkaitan dengan jenazah yang itu datang dari pikiran kita. Itu kalau dibeginikan kayaknya baik loh. Kalau dibeginikan kayaknya baik loh. Ini. Pakai kembang nyiram duit receh. Pondadak receh, bahil teman. Atuh senewu be kenapa? Eman-eman lah kan. Delinya eman-eman kang diniku, Pak. Sing receh kang di delile. Itu hanya sekedar dari perasaan. Kayaknya ini baik lu. Kayaknya ini baik lu. Bahas itu saja. Secara dalil tidak. Maka Syekh Al-Albani menulis bab khusus tentang beberapa bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan hukum-hukum jenazah. Pada pertemuan telah lewat, sudah sampai nomor berapa? Ada yang menulis? Ini pas kebetulan Syekh menulis dengan poin. 1, 2, 3 sampai 132. Bahkan lebih. Kalau dibaca semuanya, Masya Allah. Syekh menulis sampai angka ke 241 bid'ah. Yang berkaitan dengan jenazah. Banyak teman ya Pak ya. Jangan-jangan kita melakukannya. Bisa jadi karena kita tidak tahu kalau itu bid'ah. Hah? Bisa jadi wa'alaikum muslimin. Dianggap baik, dianggap baik, dianggap baik. Padahal tidak ada syariatnya. Ada Syekh menulis di sini 241 bid'ah-bid'ah. Dari awal, yakni kemarin kita telah membaca, qabla al-wafat, bid'ah-bid'ah sebelum wafat. Di antaranya yang telah kita baca kemarin adalah qira'atu surat Yasin alal muhtadir. Membaca surat Yasin ketika seorang hendak mendekati kematiannya. Ya tentunya bukan dia membaca, orang lain membaca. Membaca di sampingnya orang yang hendak sakaratul maut. Ini nasnya didhaifkan oleh Syekh Al-Albani sehingga tidak bisa dipakai. Barang siapa mengamalkannya maka itu termasuk dari perbuatan yang bid'ah. Kalau dia mengatakan lah daripada baca Quran, yang mending baca Quran. Pengkhususan surat Yasin itu dengan penyebutan dalilnya yang dhaif itu yang dipermasalahkan. Pembahasan yang berikutnya sekarang adalah ba'dal wafat, bid'ah-bid'ah yang terkait dengan setelah wafat. Setelah wafat. Di kitab ini poin yang keenam kata Syekh Al-Albani. Qaulu Syiah al-Adami yanjusu bil maut illa al-ma'sum. Ucapan kaum Syiah Adam yakni Bani Adam yanjusu bil maut. Najis dengan sebab kematian. Kecuali orang-orang yang ma'sum. Imam-imamnya kaum Syiah. Jadi mereka menganggap Bani Adam najis. Menganggap Bani Adam najis kecuali orang yang maksum. Najis telah mati. Menjadi bangkai. Ya, kecuali maksum. Maksum itu yang dimaksudkan adalah imam-imam Syiah. Fa'inum ya'taqiduna fihim al-ismah. Mereka meyakini bahwa imam-imamnya kaum Syiah ma'sum, terjaga dari dosa. Yani tidak pernah salah. Tidak pernah salah dan ini keyakinan yang batil. Yang berikutnya, yang ketujuh. Ikhrajul ha'idi wal nufasai wal junubi min indihi. Adanya beberapa orang yang memiliki pengertian. Tatkala ada orang meninggal dunia, maka siapapun yang sedang haid, yang sedang nifas, yang sedang junub, keluar. Tidak boleh menghampiri si mayit. Disuruh keluar dan menjauhi si mayit. Istrinya pas kebetulan sedang haid umpamanya, maka enggak boleh menyentuhnya, enggak boleh mendekatinya. Harus keluar dari ruangan tersebut atau bahkan di rumah itu. Ya, demikian pula dengan orang yang nifas dan orang yang junub. Dan ini tidak ada dasarnya sama sekali. Ini tidak ada dasarnya sama sekali. Hukum di dalam agama kita, haid dan nifas, itu beda dengan di kalangan Yahud dan Nasar. Ketika perempuan mereka, wanita-wanita mereka haid atau nifas, maka dijauhkan, dikarantinakan. Tidak boleh tidur satu, apalagi satu keranjang, satu rumah enggak boleh. Makan satu meja enggak boleh. Dikarantinakan mereka, wanita mereka. Adapun dalam Islam, wanita yang haid dan nifas, boleh segalanya, kecuali al-jima' saja. Boleh segalanya, kecuali al-jima'. Boleh bergaul maksudnya, adapun sholat, puasa tetap tidak boleh, Pak. Boleh makan bersama, boleh berjabat tangan, boleh bermesraan, boleh berciuman, boleh. Kecuali satu, jima', yakni masuknya kemaluan. Itu saja. Yang lainnya boleh. Termasuk dalam hal ini, wanita yang haid memandikan jenazahnya suaminya. Suaminya meninggal dunia. Yang memandikan siapa? Istrinya. Boleh. Ya. Tidaklah dilarang. Adapun yang memiliki pengertian, orang haid itu kan tidak suci. Nifas juga tidak suci. Junub juga tidak suci. Keluar. Tidak boleh mendekati si mayit. Ini pemikiran yang salah. Tidak ada nasnya sama sekali. Yang berikutnya. Tarku syuhul mimman hadara huruja ruhil mayit hatta yamdi alihi sab'atu ayyam. Yang berikutnya. Orang yang mendapati seseorang yang meninggal dunia. Mendapati seorang yang meninggal dunia, dia memiliki pengertian tarku syuhul, meninggalkan pekerjaan dalam rangka berkabung selama 7 hari. Apakah yang menyaksikan bapaknya atau yang menyaksikan anaknya meninggalnya bapaknya memiliki pengertian bela sungkawa kalau bahasa kitanya. Berkabung selama 7 hari. Diwujudkan dalam bentuk tidak mau syuhul. Tidak mau bekerja. Ini juga hal yang mungkin di negeri kita jarang. Tetapi mungkin di beberapa tempat orang menganggap itu baik. Bapakmu baru meninggal, enggak usah kerja dulu. Berapa hari? 7 hari. Mana dalilnya? Tidak ada. Ya, tidak ada ketentuan 7 harinya. Kalau seandainya seseorang alami maksudnya bapaknya baru meninggal, kemudian hari itu dia tidak bekerja, mungkin besoknya masih capek, tidak mengapa. Tidak ada batasan sekian hari. Tidak ada batasan. Yang jelas tidak ada kaitannya meninggalkan kerja dengan kematian. Tetapi apa? Meninggalkan kerja karena capek. Atau mungkin masih menghibur ibu yang barusan bapaknya meninggal dunia. Hal-hal lain. Bukan karena semata menyaksikan kematian orang tua. Karena itu termasuk dari hal yang bid'ah disebutkan di sini beliau. Yang ke-9. I'tiqadu ba'din anna ruhal mayit tahumu hawlal makan alladhi mata fih. Keyakinan sebagian kaum muslimin bahwa ruhnya si mayit masih berada di sekitaran tempat kematiannya. Bahasa kitanya masih kelayaban. Ngantek diselamati. Sebenarnya kalau diselamati kesuh. Jadi apa Pak? Jadi penasaran, hantu penasaran. Ini semuanya bid'ah. Minimalnya bid'ah. Kenapa? Karena keyakinan ini berkaitan dengan keyakinan alam ghaib. Siapa yang bisa mengerti ruh? Dulu Nabi kita sudah pernah ditanya tentang ruh. Yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi tentang ruh. Nabi tidak menjawab. Karena memang tidak boleh menjawab tanpa wahyu. Maka beliau diam sampai turun wahyu kepada beliau. Qulir ruhu min amri rabbik. Katakanlah olehmu Nabi. Jawab pertanyaan mereka. Ar-ruh urusan Rabbmu. Ruh urusan Rabbmu. Adapun yang kadangkala nampak itu qarin. Qarin itu salah satu dari bangsa jin yang menyertai setiap manusia. Setiap manusia memiliki qarin. Qarin dari bangsa jin. Qarin itu teman dari bangsa jin. Yang satu-satunya qarin yang masuk Islam adalah qarinnya Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Adapun yang lainnya tetap menggoda untuk kita melakukan kemungkaran dan kemungkaran. Yang nampak itu adalah jin, bukan ruh. Ar-ruh min anrah. Urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini ruh itu begitu dicabut nyawanya jikalau dia seorang yang mukmin langsung diambil oleh malakut, bukan malakul maut. Malakul maut mencabut. Begitu sudah dicabut oleh malakul maut, maka diambillah oleh malaikat-malaikat yang bidul wujuh, yang wajahnya putih bagaikan seperti sinar matahari. Mahul kafan jannah. Mereka membawa kain kafan dari surga. Wal hanut min jannah. Dan dan minyak wangi yang sangat wangi. Sewangi-wangi minyak wangi di muka bumi ini. Diambil nyawanya orang yang mukmin tersebut. Kemudian diiringi oleh malaikat-malaikat yang maddal basar. Sepanjang mata memandang. Malaikat itu. Sepanjang mata memandang. Dan itu disaksikan oleh kita. Mudah-mudahan. Allahumma amin. Ini satu hal yang baik. Ketika hendak lepas nyawa kita. Ketika sudah sakaratul maut. Malaikat mengatakan. Ya ayyuhan nafsut tayyibah. Ukhruji min jasid tayyib. Wahai jiwa yang baik. Keluar langkau dari badanmu yang baik. Menuju kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di saat itu malaikat mengucapkan kalimat tatanazzal 'alal malaikatu alla taghabu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, dan seterusnya ayat. Orang yang mukmin ketika dicabut ruhnya, sebelum dicabut dalam keadaan akhir-akhir nyawanya, malaikat turun memberitahukan beberapa hal. Di antaranya, Alla takhafu. Jangan engkau takut. La takhafu. Jangan engkau takut. Wala tahzanu. Dan jangan engkau sedih. Tafsir ayat ini, jangan engkau takut berkaitan dengan apa yang kau akan alami di masa-masa setelah matimu. Tidak ada lagi yang kau takutkan. Allah melindungimu dan menjagamu dari adab. Makna kalimat dengan jangan kau sedih. Maknanya jangan kau sedih dengan anak istrimu yang kau tinggalkan. Allah yang akan menjamin itu semuanya. Baru kemudian dilepas atau diangkat atau dicabut ruhnya orang tersebut yang mukmin. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk darinya. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang panjang, hadis Jabar bin Azib yang sudah pernah kami sampaikan di majelis ini. Perbedaannya antara ruhnya orang yang mukmin dan ruhnya orang yang kafir. Begitu kita meyakininya. Adapun keyakinan beberapa saudara-saudari kita di kalangan kaum muslimin, ya, jahil mereka, tidak punya ilmu, meyakini bahwa ruhnya si mayit masih ada di sekitaran rumahnya. Bahkan mereka ada yang mengatakan dengan dalil mambengi mbok ketesi ngase piring. Padahal wis mati, Pak. Pating gludak kalingane kucing, Pak. Mualah ya. Hagada mitos yang tidak benar itu ya kaum muslimin. Maka ini ditulis oleh Syekh termasuk dari minimalnya bid'ah karena keyakinan yang tidak berdasar dalil. Ya. Yang berikutnya, yang ke-10. Ibqa'u asy-syum'ati 'inda al-mayyit lailata wafatihi hatta as-subhi. Menyalakan lentera atau lilin di samping si mayit, dijaga supaya nyala terus sampai pagi. Kalau mau mati, ganti. Tambah lagi minyaknya. Tambah lagi lilinnya. Lilin yang besar. Dan bisa dikasih zait padanya, minyak. Dijaga. Sampai kapan? Sampai pagi. Dengan kandung maksud, menyinari si fulan yang mati ini. Dikarenakan nyawanya belum pergi jauh. Sehingga perlu dikasih apa? Mentera, lilin. Supaya bisa terlindungi. Dan ini semua adalah bid'ah. Karena tidak ada dasar dalilnya. Dan kadangkala ini wa'alaikum muslimin. Meniru keyakinan agama selain Islam. Apakah keyakinannya Buddha, Hindu, Nasoro. Dengan lilin yang banyak di sekitarnya. Atau dengan keyakinannya Buddha bahwa ini sebelum dikremasi atau dibakar mayitnya masih ada di sekitarnya. Dan yang lainnya. Maka jauhi keyakinan itu karena tidak ada dasarnya. Yang berikutnya. Wad'u ghisnin ahdar fil ghurfa allati mata fiha. Di beberapa negeri ada bid'ah ini. Yakni meletakkan dahan pohon yang masih hijau, yang masih basah, di kamarnya orang yang meninggal dunia, yang di situ tergeletak jasadnya, ditaruh pohon atau batang kayu yang masih basah. Ini semuanya tidak ada nasnya. Beberapa orang mengkiaskan dengan praktek Nabi alaihi salatu wassalam. Apa praktek Nabi dalam hal ini? Ketika beliau melewati dua kuburan yang sedang diadab. Yang satu karena dia tidak bersih dari air kencingnya. Yang kedua karena dia namimah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengambil pelepah kurma yang masih basah. Kemudian beliau membelah menjadi dua dan ditaruh satu di kuburan satu, yang satu di kuburan satunya lagi. Rasul alaihi salatu wassalam berdoa. Mudah-mudahan ayyukhafallahu an malam ibasa. Semoga Allah meringankan siksa dua orang ini selama pelepah kurma ini belum kering. Ini kaum muslimin khusus hanya Nabi saja. Tidak ada satupun sahabat yang melakukan perbuatan ini. Dikarenakan apa? Ini kaitannya dengan alam gaib. Dari mana kamu tahu kuburan ini sudah disiksa penghuninya? Dari mana kamu tahu? Itu hanya Nabi yang tahu. Karena itu Nabi tidak mengajarkan kepada para sahabat supaya ayo ambil rame-rame pelepah kurma. Enteng pelepah kurma ngobak. Ya? Gak ada itu. Kalau seandainya itu harus dilakukan dan itu harus pelepah kurma, impor dari sana, Pak. Mahal harganya. Karena khasiatnya mengurangi siksa. Ya? Ini sesuatu yang tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi. Karena ini khusus hanya bagi siapa? Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam saja. Tetapi di negeri kita ini lucu-lucu. Ya. Gak ada pelepah kurma, ya pohon kamboja. Malah urip, hijau terus. Ya. Ada kalanya diganti dengan apa? Degan hijau. Pada dene hijaunya, Pak. Waduh, jangan. Ini pemikiran yang tidak ada syar'inya sama sekali. Karena itu, termasuk dalam hal bid'ah ini adalah meletakkan pohon atau pelepah atau dahan yang masih hijau di samping orangnya setelah mati. Dengan pemikiran-pemikiran yang ada pada mereka. Yang berikutnya, qira'atul Qur'an indal mayyit hatta yubashira bighuslihi. Membaca Al-Qur'an di samping orang yang telah meninggal dunia sampai dimandikan jenazahnya. Sekali lagi wahai kaum muslimin rahimani wa jami'an, membaca Al-Qur'an hukumnya apa dalam Islam? Kalau ditanya membaca Al-Qur'an hukumnya apa? Ibadah jawabannya, Pak. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang kepada para pembacanya, akan memberikan syafaat kepada dia. Syafi'an li ashabi. Tetapi pembahasan kita kali ini berkaitan tentang apa hukumnya membaca Al-Qur'an di samping orang yang sudah meninggal dunia. Lagi kematian yang ceritanya. Mati famili kita. Kemudian kita adakan baca Quran. Apakah ini ada dalam agama kita? Jawabannya tentunya jangan tergesa. Ini tidak ada. Hati-hati. Ini bagian dari amal. Jangan bila tergesa-gesa. Oh ini bidah. Oh ini disyariatkan. Jangan pakai perasaan. Kalau pakai perasaan tentunya nilainya baik. Masa baca Quran jelek. Setelah kematian lagi. Kan sahdu. Ngerti sahdu Pak? Ya? Kan kayaknya nuansanya pas banget. Setelah keserpaan, kematian, kemudian kita baca Quran. Bahasanya tadarusan. Biasanya tadarusan ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang 7 kali. Ya. Apakah itu ada dalam syariat kita? Jawabannya, mari kita lihat ilmunya. Di zaman Nabi sudah ada orang yang meninggal atau belum ya? Ya sampun bah, masa belum? Yang sudah meninggal di antara istri Nabi dalam keadaan Nabi masih hidup. Khadijah bintu Khuwailid. Nabi sangat cinta, sangat sayang kepada Khadijah bintu Khuwailid. Apakah Nabi melakukan itu? Padahal Al-Quran turun kepada beliau. Dan beliau tentunya seorang yang hafid. Hafal Quran. Apa susahnya tinggal ngapal kok? Bukan masalah apa susah dan tidak susah. Itu diperintahkan atau tidak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi kita mengatakan, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Tidaklah aku mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepada. Ketika Allah tidak memerintahkan, qira'atul Quran di sampingnya orang yang sudah mati, maka jangan dilakukan. Itu amalan tanpa perintah. Amalan tanpa perintah namanya apa? Bid'ah. Itu hal baru dalam agama kita yang tidak ada contohnya. Di zaman Nabi masih hidup, banyak orang-orang yang meninggal dunia. Syuhada Badar. Sahabat yang meninggal ketika perang Badar. Syuhada Uhud. 70 syuhada Uhud. Di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib, paman beliau sendiri. Apakah Nabi memerintahkan sahabatnya untuk melakukan hal ini? Ayo baca Quran. Sekian hari. Ini pamanku loh, jangan main-main. Mungkin sebulan. Acara makan-makan. Mergi Pak. Ternyata Nabi tidak meriwayatkan satu pun riwayat tentang hal itu. Tidak pula sepeninggal Nabi. Nabi wafat. Apakah istri-istri beliau melakukan qira'atul Quran setelah kematian beliau? Hari itu juga? Atau hari setelahnya? Apakah pemimpin negara di waktu itu, khalifah pertama di waktu itu siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an memerintahkan kepada sahabatnya untuk melakukan hal itu? Yaitu qira'atul Quran. Datangkan satu riwayat kalau ada. Dan ternyata tidak didapati. Tidak didapati. Maka hal ini termasuk dari apa? Hal yang muhdats, yang baru, yang tidak ada dasar dalilnya. Adapun kalau dikatakan apa jelek, mana letak sisi kemaksiatannya? Wong cuma baca Quran kok, bukan maksiat. Jawabannya adalah, engkau menyangka sesuatu yang tidak disyariatkan menjadi baik, itu adalah sesuatu yang jelek. Engkau menambah-nambah dalam agama Islam yang tidak ada syariatnya, itulah letak jeleknya. Engkau akan mengatakan Islam belum sempurna, karena itu kami tambahi dengan satu kebaikan yang kami dapati yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, dan Allah pun belum tahu kalau ini baik. Bahaya tidak? Bahaya kaum muslimin. Dan itulah letak bahayanya dan jahatnya bid'ah. Menganggap Allah tidak tahu kalau itu baik. Dan menganggap Nabi pun belum menjelaskan. Mungkin Allah tahu mensyariatkan, cuma Nabi belum menyampaikan. Ini juga kejahatan tersendiri. Oh, Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang sudah melaksanakan apa tugas dengan baik. Ala hal balaghtu. Bukankah aku telah menyampaikan? Itu diucapkan Nabi ketika kapan? Hajjatul Wada', haji yang terakhir. Dan beberapa bulan setelahnya beliau meninggal dunia. Ini dia kaum muslimin. Sehingga bid'ah itu jangan dilihat dari perbuatannya. Baca Quran saja kok apa sih salahnya. Daripada teplekan. Kalau itu toknya benar pak. Daripada teplekannya baca Quran lah lebih baik. Tapi ini kaitannya dengan ibadah. Yang ada kaitannya dengan kematian. Oh berarti menurutmu baca Quran itu anak teplekan rapapa ya. Orang lorone pak. Hah? Jangan kemudian menyalahkan yang syar'i. Ya, dengan kita mengatakan tidak membaca Quran, berarti kita mengatakan yang lain lebih baik? Tidak. Tidak seperti itu kaum muslimin. Yang berikutnya, yang ke-13. Taqlimu adhafiril mayyit wa khulqu wa halqu anatihi. Menggunting kuku-kuku si mayit dan mencukur rambut kemaluannya. Kalau sudah meninggal dunia sudah, kita tidak disyariatkan seperti itu. Itu fitrah ketika seorang manusia apa? Hidup. Dan itu dilakukan ketika di hari Jumat lebih afdal. Walaupun dilakukan di luar bulan, di luar hari Jumat juga tidak mengapa. Yang berikutnya yang ke-14. Dan ini banyak terjadi di negeri kita. Idkhal qutni fi duburihi wa halqihi wa anfihi. Memasukkan kapas ke duburnya, ke mulutnya, dan ke hidungnya. Disebutkan oleh Syekh ini termasuk dari bagian bid'ah, tidak disyariatkan yang seperti itu. Padahal di negeri kita banyak terjadi ini, kaum muslimin. Ya, beberapa orang dengan alasan menutup supaya jangan keluar. Disyariatkan kalau orang memandikan jenazah, diangkat tubuhnya agak miring, kemudian ditekan perutnya dengan pelan, jangan keras, karena si mayit merasakan sakit. Loh, sudah mati. Apa merasakan sakit, Pak? Bagaimana jawabnya? Sudah mati kok. Di kampung memang baik, orang lawan. Kita, ini alam ghaib. Tidak boleh kita mengatakan kecuali dengan dalil. Nabi kita mengatakan dalam hadis yang sahih, kasru 'azmil mayyit ka kasrihi 'indal hayy. Mematahkan tulangnya orang yang sudah mati itu seperti halnya mematahkannya ketika masih hidup. Karena itu para ulama ketika ditanya, apa hukumnya visum? Syekh Ibn Utsaimin mengatakan, jikalau itu tidak ada perlunya, tidak usah. Karena si mayit kita meyakini merasakan sakitnya. Padahal yang namanya visum itu, apa? Dibius dulu, Pak. Kalau orang masih hidup, dibius. Ya, sehingga gak sakit di waktu disayat-sayat. Si mayit gak dibius. Tapi disayat, kita meyakini sayatan itu terasa sakit seperti halnya ketika dia masih hidup. Ilain the darurat, kecuali saat darurat sekali dan itu butuh sekali. Pembuktian, kematian seseorang umpamanya. Darurat-darurat dan memang harus dilakukan, maka dilakukan itu. Kenapa? Berkaitan dengan siapa yang membunuhnya. Jangan sampai salah tangkap dan yang lainnya. Tapi kalau hukum asalnya enggak boleh. Harus sampai mengangkat tubuhnya pun pelan, diusap perutnya pelan supaya apa? Keluar kotorannya. Kalau belum selesai kotorannya kok masih tetap ya sekali, dua kali, tiga kali. Kalau enggak empat kali, lima kali. Kalau enggak enam, tujuh kali. Dimandikannya, mandikan sekali, masih ada, mandikan sekali, terkhusus dalam hal yang berkaitan dengan kotorannya, diperbanyak airnya, dan seterusnya. Kecuali kalau luka-luka yang parah, tabrakan, kepalanya pecah mamanya, darahnya tidak bisa habis, terus saja dibersihkan, terus saja, maka abadanya, dimakamkan dengan segera, karena akan mengalami pembusukan yang lebih cepat. Jangan ditunda. Kalau ditunda nanti akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Kemudian orang yang takziah akan merasa tersakiti dengan bau yang tidak sedap. Dan ini juga kehormatan bagi si mayit kita jaga. Jangan kemudian sampai seminggu pak didandani disit. Selfie disit melas temen. Ya, wis mati pak. Nah di sini wa'alaikum muslimin kita meyakini juga satu kebatilan yang sampul telak. Dan ini keyakinan kita sebagai muslim. Adanya mayit dibakar. Diapakan pak? Kalau bahasa mereka? Dikremasi. Oh kremasi. Kremasi rambut pak ya. Ada batil. Sebatil-batilnya. Karena kita meyakini dengan nas hadis tadi di atas. Kasru adil mayit, kekasri adil hayi. Mematahkan tulangnya orang yang sudah mati, sama dengan mematahkan tulangnya orang yang masih hidup. Lah kalau dibakar, sama. Dia seperti dibakar, merasakan dibakar ketika masih hidup. Syekh Ibnu Utsaimin ketika ditanya tentang jenazah akibat benturan, tabrakan, kemudian tulangnya patah atau putus begitu. Jasadnya putus, tangan, kaki, kepala. Bagaimana ya Syekh dalam memakamkannya? Apakah butuh dijahit dulu? Tangannya dijahit, supaya nempel gitu. Kemudian dikafani, kemudian dimakamkan. Jawabannya Syekh, jangan. Diikat saja cukup. Tangannya diikat ke tubuhnya, diikat ke tubuhnya, kakinya diikat. Kemudian makamkan. Mungkin umpamanya kalau di kita na'udzubillahi min dzalik korban mutilasi. Diputus-putus anggota tubuhnya. Apakah disyariatkan kita untuk didundumi? Ya, dijahit? Jawabannya sih jangan. Dia terasa sakit sebagaimana terasa sakitnya ketika hidup. Hagadha qawm muslimin jami'an. Masya Allah agama kita agama rahmah. Agama rahmah menghormati, menyayangi manusia hayyan wa maytan. Ketika masih hidup, sampai pun setelah mati pun masih dihormati, disayangi. Masih hidup kita enggak boleh menyakiti fisiknya. Ini sudah bunyi belum? Jangan-jangan baterainya habis. Memang jam 7:30 lebih. Masya Allah. Orang yang masih hidup, enggak boleh kita menyakitinya. Enggak boleh kaum muslimin. Itu termasuk zalim. Sampai pun setelah mati, juga enggak boleh. Hati-hati. Dipegang hati-hati. Dipopong hati-hati. Diurusi dengan baik. Digelebakan ke sana, digelebakan ke sini. Hati-hati. Semuanya hati-hati. Tidak sembarangan. Dalam memandikan, dalam mengkafani, dalam memasukkan ke liang kubur. Jangan dijatuhkan. Dubuk. Kenapa sih abot banget? Melas teman. Ya dianya enggak jerit. Oh, sudah enggak ada nyawanya. Tapi kita meyakini dengan nas tadi. Hukumnya apa? Haram. Karena kau menyakitinya. Masya Allah. Dan ini yang kita baca tadi. Memasukkan apa kapas. Ini disebutkan Syekh Al-Albani termasuk yang bid'ah dikarenakan itu tadayunan. Tadayunan itu maksudnya beragama. Memasukkan kapas ke hidung, ke mulut, ke dubur. Itu dianggap oleh sebagian orang bagian dari pengurusan apa? Jenazah. Kalau tidak berarti kurang. Ini berarti apa? Masuk pada tadayunan. Menganggap hal itu bagian dari ibadah. Karena itu hukumnya bid'ah. Karena itu hukumnya apa? Bid'ah. Demikian pula yang ke-15. Ja'lu turab fi 'aini al-mayyit. Meletakkan tanah ke mata si mayit atau ke mulut mayit. Ada aja yang memiliki pengertian seperti itu. Supaya dia nempel dengan tanah mata dan mulutnya. Karena dia diciptakan dari tanah. Dan akan kembali ke tanah. Ini sesuatu yang tidak ada syariatnya. Mungkin ada yang mau bertanya? Satu atau dua? Enggak. Pernah hal itu ditanyakan ke masyayikh. Lebih bagusnya saya jawab mungkin Jumat depan. Saya carikan fatwanya gitu. Sebagian mengatakan itu tidak boleh. Hal itu tidak diperbolehkan. Karena organ tubuh itu akan diminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan dia yang memiliki organ tubuh tersebut. Tetapi walaupun di situ ingat saya ada khilaf yang terulama. Insyaallah akan datang pembahasannya lebih rinci. Insyaallah. Saya lupa fatwanya siapa. Sudah lama itu dibahas tapi lupa insyaallah saya bawa ke insyaallah. Diingatkan Jumat depan. Begitu walidan ya. Demikian wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.